Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat hidayah taufik, hidayah tulirsat wal bayan dan hidayah taufik. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kelapangan dada untuk menerima syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan ya dari pembahasan kita yang sebelumnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bicara tentang al-aniyah, bab tentang bejana. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang wudu. Bab tentang wudu. Wudu, jadi ada sebagaimana yang sering saya sampaikan, dalam majelis fikih, bahwa ketika kita bicara masalah fikih, itu paling tidak minimal itu 10 pokok bahasan. Paling tidak minimal. Jadi nanti kita akan berbicara yang pertama ketika belajar masalah fikih, membicarakan masalah fikih yang pertama itu adalah pengertian. Ini yang harus kita ketahui. Yang kedua, setelah pengertian kemudian dalil pensyariatan. Misalnya kalau wudu pengertiannya apa, nanti dalil pensyariatan wudu itu misalnya dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah, kemudian ijma' al-ulama. Kemudian yang ketiga, yang akan kita bicarakan dalam fikih paling tidak misalnya yang ketiga adalah keutamaan. Apa saja keutamaan-keutamaan di dalam wudu. Kemudian nanti yang keempat kita akan berbicara tentang syarat-syarat wudu. Apa saja yang termasuk syarat-syarat wudu. Kemudian yang kelima berkaitan dengan tata cara wudu. Yang keenam berkaitan dengan rukun wudu. Ketujuh berkaitan dengan wajib wudu. Yang kedelapan berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Nanti yang kesembilan berkaitan dengan yang dibolehkan di dalam wudu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan makruh, apa saja yang tidak disukai ketika berwudu. Kemudian itu paling tidak minimal ada 10. Minimal ini ada 10. Nanti kalau misalnya berikutnya berkaitan dengan, kalau lebih jauh lagi nanti berkaitan dengan apa, perselisihan yang terjadi diantara para ulama. Jadi nanti itu paling tidak, dan itu lebih jauh lagi. Artinya kalau kita mau berbicara tentang perselisihan, ya paling tidak kita membandingkan. Ini kalau mazhabnya Imam Ahmad gimana, Imam Syafi'i gimana, jumhur al-ulama bagaimana, yang menyelisih jumhur itu siapa. Nah ini adalah apa, nanti ada khilaf di dalamnya. Taib, itu paling tidak minimal. Jadi semua dalam fikih itu paling tidak minimal 10. Kalau sholat itu paling tidak ada 12, 13. 13 pokok pembahasan kalau di dalam sholat. Karena ada berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Taib, yang pertama kita akan berbicara tentang pengertian. Wudu, kita sering mendengar kalimat wudu, wawunya di domma, wudu. Wudu itu ada juga istilah yang lain namanya wadu, air, wawunya di fathah. Kalau wawunya di fathah, wadu itu artinya air yang dipakai berwudu. Al-ma alladhi yatawaddau bihi, itu bermakna al-wadu. Adapun al-wudu, wawunya di dhamma, itu artinya perbuatan. Ini adalah dari kata masdar. Masdar. Taib ini wudu. Secara bahasa artinya al-husnu wal-jamal. Al-wudu secara bahasa artinya indah, bagus. Itu wudu. Karena nanti pada hari kiamat, manusia nanti dikumpulkan. Di antara apa anggota-anggota wudunya itu nanti akan bercahaya, akan putih, bersih, bersinar, apa namanya, indah. Itu dilihat ketika nanti pada hari kiamat. Itu kenapa ini dalil menunjukkan wudu secara bahasa itu artinya indah. Kemudian adapun itu pengertian secara bahasa, adapun pengertian menurut istilah adalah jadi perbuatan. Perbuatan dengan menggunakan air yang suci. Jadi perbuatan yang dengan menggunakan air yang suci digunakan pada anggota-anggota badan tertentu dengan cara-cara tertentu pada waktu-waktu tertentu pula. Jadi atau pengertian yang lain adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan air yang suci pada anggota badan tertentu dengan cara-cara tertentu di waktu-waktu yang tertentu pula. Jadi kenapa? Karena wudu itu adalah apa namanya, kita akan berbicara bahwa ini adalah satu bentuk peribadatan, satu ibadah. Karena ada wudu yang bukan ibadah, ada wudu yang ibadah. Petani kalau pulang dari sawah kan cuci tangan, cuci muka, kumur-kumur, ya kan, cuci kaki. Tapi apakah itu disebut wudu? Tidak. Kenapa? Karena itu kan kebiasaan. Itu adalah adat, kebiasaan. Nah, yang membedakan wudu dengan adat, dengan kebiasaan itu adalah, maka pengertian wudu itu adalah satu bentuk peribadatan. Peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci. Artinya suci di sini air yang mutlak. Air mutlak, sebagaimana sudah kita bicarakan di awal bahwa berwudu itu harus dengan air mutlak. Air mutlak itu berarti keluar dari air mutlak adalah air muqayyad. Air muqayyad itu adalah air yang misalnya kita berwudu pakai air kelapa, boleh apa tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena air kelapa itu adalah air muqayyad, bukan air mutlak. Ya kan? Kemudian berwudu pakai bensin, boleh apa tidak? Tidak, tidak sah wudunya. Kenapa? Karena bensin termasuk air muqayyad. Jadi bukan lagi disebut air, tapi disebut namanya bensin. Ya kan? Jadi ini harus menggunakan air yang suci. Artinya suci dan mensucikan. Atau selama masih disebut air. Kalau air teh boleh tidak berwudu? Tidak boleh, karena ini namanya air muqayyad, air teh, ya kan? Tidak lagi disebut air. Jadi kita boleh berwudu selama itu disebut air. Misalnya air laut, air sungai, air mata air, air sumur, ya kan? Itu yang boleh kita pakai wudu. Berwudu pakai air keras? Kalau air mineral ya boleh, karena itu disebut air, namanya air, air mineral, ya kan? Cuma nanti apa namanya, syariat itu boleh berwudu dengan air mineral, cuma apa? Cuma nanti ditinjau dari sisi yang lain. Yaitu adalah apa? Termasuk idha'atul mal. Masa berwudu harus beli air galon, ya kan? Kan itu yang jadi masalah. Membeli air galon untuk wudu itu yang jadi masalah dalam fikih. Sebab wudu ini seandainya itu adalah apa? Harus beli air mineral untuk berwudu, itu akan memberatkan bagi manusia. Maka semua yang memberatkan itu tidak boleh diambil. Diambil yang meringankan. Islam itu gratis. Wudu itu harus gratis, ya kan. Jadi kita katakan cari yang gratisan, jangan cari yang harus apa namanya mengeluarkan biaya. Walaupun kita punya uang, itu tetap enggak boleh. Walaupun kita punya uang, misalnya kita punya berlebihan dalam dari sisi materi, membeli air misalnya di masjid tidak ada air. Tidak ada air. Kalau tidak ada air mestinya apa? Tayamum. Tidak usah apa namanya, lo kan di depan masjid kan ada warung, tinggal beli aqua satu botol, satu liter kan untuk wudu cukup. Kita katakan adalah apa? Kalaupun misalnya apa namanya, jadi syariat itu adalah tayamum, tidak perlu kita dibebani dengan mencari air, dengan membeli air maksud saya. Taib. Yang apa namanya, bahwa berwudu itu adalah menggunakan air yang suci pada anggota-anggota badan tertentu. Karena wudu itu anggota wudu itu ada berapa? Anggota wudu itu ada 4. Anggota wudu kita ini cuma ada 4. Yang pertama adalah tangan sampai siku. Kemudian yang kedua wajah. Yang ketiga adalah kepala. Yang keempat adalah kaki sampai mata kaki. Jadi anggota wudu ini cuma 4. Maka selain dari 4 ini bukan termasuk anggota wudu. Maka tidak boleh kita berwudu melebihi dari 4. Ada orang berwudu sampai leher. Leher termasuk anggota wudu? Tidak. Ya kan? Kemudian berwudu di atas siku sampai ketiaknya, sampai pundaknya. Berwudu sampai pundak, pundak ini termasuk anggota wudu atau bukan? Bukan. Yang ini lengan atas ini anggota wudu? Bukan anggota wudu. Maka melebihkan dari yang melebihkan dari yang apa namanya, yang tidak ditetapkan oleh syariat, nah ini yang apa? Ini yang tidak diterima. Kenapa? Karena kita ini kan ibadah. Ibadah itu kan bukan hasil produk manusia. Ibadah ini adalah apa? Itu dari harus berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil. Tapi melebihkan dari kemudian kaki sampai betis. Betis ini termasuk anggota wudu atau bukan? Bukan. Karena yang diperintahkan adalah hanya sampai mata kaki. Jadi bukan sampai betis atau sampai lutut. Maka berwudu sampai betis atau sampai lutut itu adalah amalan yang tidak akan pernah bisa diterima. Tidak diterima. Kenapa? Karena ingat, ibadah itu adalah harus datang dengan dalil, ya kan? Ibadah itu Anda berbuat seperti itu, mana dalilnya? Berwudu sampai lutut, mana dalilnya berwudu sampai lutut? Kan tidak ada dalil sama sekali. Kalau misalnya ada yang dialog, loh, kan bukankah ada dalil dari Abu Hurairah yang mengatakan apa? Bahwa beliau berwudu sampai pertengahan betis, sampai lututnya. Kalau tangan sampai pundaknya, sampai ketiaknya. Ya kita, itu kan hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Ya kan? Kemudian apa? Dibantah oleh para ulama bahwa itu adalah apa? Harus diperhatikan bahwa itu adalah ucapan Abu Hurairah saja, bukan dari Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW berwudu sampai ketiak sampai pundak itu adalah ucapan dari Abu Hurairah. Artinya dalam hadis itu adalah tambahan dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi SAW. Kalau Nabi SAW itu hanya sampai siku. Tapi ini anggota wudu kita cuma ada 4. Kemudian apa namanya, dengan cara, dengan tata cara tertentu. Karena tata cara wudu adalah apa? Ini termasuk tauqifiyah, termasuk tauqifiyah ibadah. Maka itu harus datang dengan dalil. Kemudian pada waktu-waktu tertentu, karena kita apa, sholat itu harus dengan wudu. Karena wudu adalah merupakan syartun lisihatis sholat. Wudu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Tapi ini pengertian dari wudu menurut istilah. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua berkaitan dengan dalil pensyariatan. Dalil pensyariatan wudu itu yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua dari As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijma'. Adapun dari Al-Quran, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Boleh juga dibaca wa arjulikum ilal ka'bain. Taib, ini dalil pensyariatan dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari As-Sunnah banyak sekali. Kalau dalil dari As-Sunnah banyak sekali, dan hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab wudu itu adalah hadis dari Humran Maula Utsman. Hadith Humran Maula Utsman. Jadi ini termasuk hadis yang, jadi kalau kita mau menghafalkan fikih dalil, itu cari dulu dalil yang paling sahih dan paling sempurna. Paling sahih itu artinya apa? Hadisnya itu paling sahih dari diantara semua hadis-hadis yang berbicara tentang tata cara wudu. Yang kedua, paling sempurna. Paling sempurna itu adalah apa? yang berbicara secara lengkap tentang tata cara wudu. Nah itu yang dicari, hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab wudu. Hadis siapa? Hadis dari siapa? Humran Maula Utsman. Humran Maula Utsman. Jadi nanti kalau di fikih nanti di Bulughul Maram ada, di hadis Sumdatul Ahkam juga ada, di Sahih Bukhari juga ada, nanti di Sahih Muslim ada semua. Nah, riwayat tentang hadis Humran Maula Utsman bin Affan. Taib, kalau dari sunnah banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah ijma' ulama. Seluruh ulama sepakat kalau wudu ini adalah merupakan syarat sahnya sholat. Artinya tidak sah wudu, tidak sah sholatnya seseorang itu dengan tanpa wudu, iya kan? Tidak sah sholatnya seseorang itu dengan tanpa al-wudu. Jadi wudu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan keutamaan. Apa saja keutamaan al-wudu? Di antara keutamaan al-wudu itu banyak sekali. Yang pertama, wudu adalah termasuk penghapus dosa. Jadi kita katakan wudu ini, kita berwudu itu sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Ketika kita mencuci tangan, maka dosa kita di tangan itu berguguran, bercucuran bersamaan dengan cucuran-cucuran air wudu. Jadi dosa kita dari tangan itu hilang. Ketika kita berkumur-kumur, maka dosa yang ada di mulut itu berguguran keluar bersamaan dengan keluarnya air wudu. Demikian juga ketika kita membasuh wajah, maka dosa-dosa yang ada di wajah itu berguguran bersamaan dengan cucuran-cucuran air wudu. Tapi ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua dari wudu itu adalah, dan ini sebenarnya yang paling besar, itu adalah ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen kita berwudu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah merupakan keutamaan yang besar. Karena orang yang berwudu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Maka ini termasuk keutamaan yang paling besar. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya apa? Kalau Anda berwudu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama, amalan pasti diterima, amalannya pasti diterima. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang berwudu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi SAW, ikuti saya, ikuti ajaran saya. Kalau kalian mengikuti ajaran saya, Anda berwudu sesuai dengan saya, maka apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Nabi SAW mengatakan yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Tapi keutamaan yang kedua, keutamaan yang lain dari wudu itu adalah apa? Kita hidupkan sunnah. Kalau Anda berwudu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu artinya apa? Itu artinya apa? Anda menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda hidupkan sunnah ini. Ya kan? Kenapa? Karena orang yang kita katakan orang yang menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya apa? Ini termasuk dakwah bilhal. Termasuk dakwah bilhal. Coba kalau kita berwudu sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, nanti orang yang akan melihat wudu kita, loh kok wudunya begitu, kok tidak sama dengan yang saya diajarkan. Akhirnya dia akan apa? Dia akan mencari, menggali, kok bisa begitu, kenapa begitu. Akhirnya apa? Dicari, kemudian apa? Oh ternyata yang ini mengamalkan sesuai dengan dalil. Kalau yang ini, oh beramal dengan tanpa dalil. Dia akan bisa, ini termasuk apa? Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu juga adalah termasuk keutamaan. Kemudian keutamaan yang lain dari wudu artinya apa? Keutamaan lain dari wudu artinya apa? Dia mengamalkan. Ya kan? Dia mengamalkan, bisa beramal dengan wudu. Dia bisa melakukan wudu, itu menunjukkan apa? Itu keutamaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya hidayah taufik. Jadi bukan hanya sekedar hidayatul irsyad wal bayan, bukan hanya sekedar ilmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah atau taufik, hidayah yang apa yang dia pelajari dia bisa mengamalkan. Dia bisa mengamalkan, nah itu adalah apa? Bentuk termasuk mengamalkan adalah termasuk keutamaan. Kemudian keutamaan yang lain dari wudu nanti apa? Dia akan diberikan tanda khusus pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan ciri dan tanda khusus. Oh, di dunia ini termasuk orang yang suka wudu. Kenapa? Karena ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, amalnya itu nanti akan ditonjolkan, dinampakkan. Ketika di padang mahsyar, oh ini suka wudu. Kenapa? Karena anggota-anggota wudunya semuanya adalah bercahaya, bersinar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna ummati yuda'awna yawmal qiyamati gurra muhajjalina min asaril wudu, faman istato'a minkum ayutila gurra tawa tahjilahu fal yaf'al. Sesungguhnya nanti umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan anggota-anggota wudunya bercahaya. Anggota-anggota wudunya akan bersinar, bercahaya. Taib, ini keutamaan dari wudu dan masih banyak lagi keutamaan yang lain. Taib, yang ketiga yang akan kita bicarakan tadi, yang pertama adalah apa? Pengertian, yang kedua keutamaan, yang kedua dalil, yang ketiga keutamaan, sekarang yang keempat berkaitan dengan syarat-syarat wudu. Apa saja yang termasuk syarat al-wudu? Syarat wudu ini ada yang disepakati oleh para ulama itu ada 7. Artinya yang disepakati, yang tidak ada perselisihan itu ada 7. Adapun yang ke-8 ini diperselisihkan. Yang ke-8 itu diperselisihkan. Taib. Yang pertama, syarat wudu yang pertama adalah muslim. Adalah muslim. Kalau orang kafir berwudu, kira-kira sah enggak wudunya? Tidak sah wudunya, iya kan? Orang kafir tidak sah wudunya. Walaupun dia berwudu sampai 1000 kali pun juga tidak akan pernah diterima. Kenapa? Karena syaratnya wudu itu adalah apa? Harus muslim, muslim dulu, ya kan? Harus dia menyatakan syahadatain dulu baru bisa berwudu. Dalilnya mana? Kalau tanya dalilnya mana? Bahwa syaratnya harus muslim adalah apa? Ketika hadisnya adalah hadis Jibril atau hadis Umar bin Khattab, hadis Abdullah bin Umar. Jibril datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, beritahukan saya tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, al-Islamu antashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah. Syaratnya untuk sholat apa? Sebelum sholat apa? Enggak, sebelum sholat harus menyatakan syahadatain dulu. Iya kan? Karena syarat Islam itu adalah apa? Syahadatain. Sebelum melakukan sholat itu harus menyatakan muslim dulu. Nah, sementara syaratnya sholat itu adalah wudu. Jadi maka apa? Wudu itu adalah syaratnya, itu harus orang muslim. Berarti keluar dari orang Islam itu adalah orang kafir. Orang kafir berarti ada, orang kafir itu ada 3. Yang pertama adalah namanya kafir asli, Yahudi dan Nasrani, Nasoro. Yang kedua adalah kafir murtad, murtad yang keluar dari agama Islam. Yang ketiga adalah kafir musyrik. Kalau kafir musyrik itu bisa agama, bisa orang per orang. Kalau yang agama contohnya apa? Misalnya Hindu. Hindu kalau berwudu, sanggah wudunya? Orang Hindu kalau berwudu, sanggah wudunya? Tidak sah. Kenapa? Karena Hindu adalah apa? Musyrik. Agama musyrik, iya kan? Hindu termasuk agama musyrik. Buddha termasuk agama musyrik. Konghucu termasuk agama musyrik. Dharma Gandul, Gatoloco termasuk apa? Taib, Manunggaling Kaula Gusti kalau berwudu. Orang yang punya keyakinan Manunggaling Kaula Gusti kalau dia wudu, sanggah wudunya? Tidak sah wudunya. Kenapa? Karena bukan orang Islam. Iya kan? Kita katakan itu adalah syirik. Walaupun dia menyatakan KTP-nya muslim, itu tidak sah. Taib, misalnya dukun santet kalau berwudu, sanggah wudunya? Dukun santet, tukang sihir, tukang ramal, peramal maksudnya, bukan ramalan bintang, bukan ramalan cuaca ya, maksudnya ramal, tukang ramal bintang. meramal bintang. Jadi makanya para ulama, orang yang baca, suka membaca ramalan bintang itu tidak boleh. Jangan suka membaca ramalan bintang. Yang apa? Saya ini lahir tanggal bulan berapa ya? Oh, zodiak. Oh, bintang saya ini Aries, Sagittarius, apa Scorpio, apa Leo, Taurus, ya kan? Itu enggak boleh dibaca sama sekali. Jangan dibaca sama sekali. Kalau ada koran, ada majalah yang berkaitan dengan itu, jangan dibaca. Sebab kalau dibaca satu kali, oh iya benar ya, oh iya benar ya, iya saya hari Senin kok rezekinya seret. Nanti dibaca ya kan. Misalnya apa namanya jodohnya, apa namanya enggak lancar, ya kan. Nanti masalah, nah, iya. Nanti di apa namanya, ini termasuk ramalan bintang adalah termasuk syirik. Maka tidak boleh. Kalau kita meyakini ini, maka kita wudu, maka tidak sah wudunya. Tapi syarat yang kedua dari wudu adalah berakal. Harus berakal. Berarti apa? Nah, yang tidak berakal itu apa? Tidak sah wudunya. Orang gila kalau berwudu sah enggak wudunya? Tidak. Walaupun 1000 kali berwudu orang gila, maka tidak sah wudunya. Ya kan? Atau orang yang setengah gila. Siapa? Orang yang stres, depresi. Orang yang depresi maka tidak sah wudunya. Ya kan? Tidak sah wudunya, depresi, stres, maka yang apa? Orang stres itu jangan disuruh wudu. Kenapa? Karena yang kalau yang orang stres disuruh wudu, berarti apa? Lebih stres orang yang menyuruh. Orang yang nyuruh itu lebih stres, ya kan? Kenapa orang stres kok disuruh wudu, ya kan? Orang gila disuruh wudu itu berarti apa? Nah, lebih gila dari orang gila. Kenapa orang gila disuruh wudu? Ngapain disuruh wudu orang gila? Wong tidak ada syariatnya wudu, ya kan? Kita katakan tidak, jangan di apa namanya orang gila jangan disuruh wudu. Ah, ini kan kebaikan. Siapa yang bilang bagus orang kalau orang apa namanya orang gila berwudu itu sah? Ya kan? Karena untuk menyatakan bagus itu kan berarti sah wudunya. Ya kan? Mana dalil yang menyatakan sahnya wudunya orang gila? Tidak ada. Kenapa? Karena syarat wudu itu adalah harus berakal. Demikian juga misalnya apa? Orang yang kena sihir disuruh wudu itu juga sah enggak wudunya? Ada orang kena sihir. Dia kena sihir, kena santet, kena guna-guna, kena apa lagi pelet, disuruh wudu. Sah enggak wudunya? Tidak. Ya kan? Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, ya kan? Karena kita katakan adalah apa? Jangan disuruh wudu, orang kena sihir enggak boleh disuruh wudu. Ya kan? Kenapa orang yang kena sihir ya diobati dulu? Kenapa? Karena syaratnya itu adalah berakal. Taib, yang ketiga, syarat wudu yang ketiga adalah balig, dewasa. Jadi harus sudah balig, dewasa. Anak kecil itu apa? Ya, itu kalaupun anak kecil diperintahkan wudu, itu hanya untuk latihan. Jadi hanya untuk pendidikan. Jadi bukan menunjukkan bahwa itu adalah apa? Kewajiban, bukan. Jadi hanya untuk apa namanya istilahnya untuk pendidikan. Supaya dari sejak kecil, sejak dini diajari wudu, diperintahkan wudu supaya dia bisa apa? Ketika dewasa, oh dia bisa tahu tentang tata cara wudu yang baik. Taib, syarat yang keempat dari wudu adalah niat. Niat. Jadi niat ini adalah perbuatan hati, bukan perbuatan lidah, lisan. Jadi tidak perlu diucapkan niat dalam wudu, nawaitu wal wudu'a li raf'il hadatsil asghar li salati dzuhri lillahi ta'ala. Itu enggak ada. Seandainya ini adalah kebaikan, maka tentu yang pertama kali mengamalkan adalah Rasulullah SAW. Tentunya akan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian juga akan diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya kan? Dan itu tidak ada satupun dalil. Tidak ada satupun dalil bahwa niat ketika di berwudu itu adalah dilafadzkan, itu enggak ada. Jadi cukup adalah perbuatan di dalam hati, niat kita berwudu itu sudah merupakan apa? Yang munculnya dari dalam hati itu sudah merupakan niat. Kemudian syarat yang kelima dari wudu adalah ayyakunal ma'u tahuran. Harus air yang suci dan mensucikan, harus air tahur, suci dan mensucikan. Artinya apa? Suci dan mensucikan. Suci artinya apa? Zatnya itu suci. Mensucikan artinya apa? Bisa dipakai untuk bersuci. Ya kan? Seperti misalnya apa? Air, artinya selama masih disebut air. air sumur, air hujan, air apa namanya, air laut, air sumur, air sungai. Ini kita katakan semuanya adalah disebut air. Maka ini syaratnya wudu adalah harus dengan air. Maka tidak sah wudu dengan pakai air kelapa, air teh, air susu, sirup, jus, kemudian apa atau yang lainnya. Artinya tidak disebut air, ya kan? Kemudian dan juga apa? Kan syaratnya harus air suci, berarti tidak boleh air najis. Ya kan, wudu pakai air kencing boleh apa tidak? Enggak boleh. Air comberan boleh apa tidak? Enggak boleh. Ya kan? Ini kita katakan adalah apa? Harus air yang suci. Kemudian syarat yang berikutnya dari wudu adalah syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6 adalah ayyakuna ba'dal istinja. Ayyakuna ba'dal istinja, harus sudah istinja. Selesai setelah istinja. Kalau ada pertanyaan begini, habis kencing, wudu, sholat, sanggah sholatnya? Habis kencing, wudu, terus sholat, sanggah sholatnya? Hah? Tidak sah sholatnya. Kenapa kok tidak sah sholatnya? Karena tidak sah wudunya. Iya kan? Kenapa kok tidak sah wudunya? Karena belum istinja. Mestinya apa? Mestinya habis kencing cebok dulu. Iya kan? Cebok dulu baru kemudian wudu. Jangan langsung habis kencing terus wudu. Sangka wudunya? Tidak sah. Kenapa? Karena syarat wudu harus sudah istinja. Artinya apa? Dia harus menghilangkan najis dulu pada badannya, pada anggota-anggota badannya. Kalau di anggota badannya masih ada najasah, maka tidak boleh. Jadi harus, kalau misalnya apa namanya, sebelum wudu dia terkena najis di tangannya, ya tangannya dibersihkan dulu, ya kan, dari najis. Dibersihkan dulu baru wudu. Kalau kakinya kena habis apa namanya, sebelum wudu kemudian dia kena najis pada kakinya, ya dibersihkan dulu kakinya baru kemudian wudu. Kenapa? Karena kalau langsung wudu dengan najasa, maka itu tidak sah wudunya. Atau misalnya habis kencing atau buang air besar, atau kita katakan ini harus sudah dikencingi, atau yang jelas terkena najis. Taip, syarat yang ketujuh adalah apa? Syarat yang ketujuh yang tidak ada khilaf diantara para ulama harus merupakan syarat adalah alla yamna'a usulul ma'a ilal jildi atau ilal basyara. Tidak ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Tidak ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit, ya kan? Jadi tidak boleh ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Kalau orang berwudu pakai sarung tangan, sanggah wudunya? Tidak sah. Kenapa? Kenapa? Karena sarung tangan ini sebagai apa? Penghalang, ya kan? Dia mencuci kaki pakai sepatu bot, ah? Sangka wudunya? Ah, sepatunya dia sebelum mau pakai khuf mau apa kan sebelumnya harus wudu dulu. Ya kan? Jadi kita katakan adalah apa? Ah, itu tidak sah. Kenapa? Karena kaki itu dihalangi oleh sepatu. Jadi harus apa? Tidak boleh ada yang menghalangi. Termasuk di dalamnya apa saja yang menghalangi, misalnya apa? Cat. Habis cat masjid, ya kan? Biasanya sisa-sisa apa? Cat itu kan nempel di wajah, mungkin ada yang di tangan, ada yang di badan, ya kan? Nah, ketika wudu itu masih ada cat di tangannya, sanggah wudunya ketika masih ada cat? Hah? Sanggah wudunya? Tidak. Kenapa? Karena cat ini sebagai penghalang air itu sampai ke kulit, tinta. Lah, kalau itu tembus air, kalau tinta itu tembus air, artinya dia masih kena kulit dan bahkan sampai meresap ke kulit, masih masuk. Yang tidak bisa itu kan seperti cat itu kan apa namanya atau minyak kena oli, ya kan? Kalau hand soap plus masih, kalau kena air ada yang meresap, ada juga yang tidak. Kalau yang meresap nggak apa-apa, jadi nggak perlu dilepas. Ya kan? Tip X kira-kira, arsitek yang cat kuku, cat kuku bagi wanita, ya kan? Ini bagi wanita, kalau laki-laki jelas enggak boleh, ya kan? Maksud saya karena ini kita bicara, ya kan? Tapi cat kuku kalau itu sebagai penghalang tembus air, maka itu tidak boleh, tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Kenapa? Karena cat kuku itu sebagai penghalang air itu sampai ke kulit, maka itu tidak boleh, ya kan? Jadi lah itu lain lagi, nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi kita bicara wudu. Kalau gip itu kan karena ya, tape, ada sakit, ada penyakit, ya kan? Ada sakit, maka sakit ini kita bicara yang sehat-sehat dulu. Yang sakit belakangan, ya kan? Karena orang yang sakit itu nggak usah ditanya. Orang sakit gimana? Tangannya patah satu, yang sebelah kiri patah, gimana cara wudunya? Ya sudah semampu dia, ya kan? Nggak usah ditanya. Fattakullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan, ya kan? Yang lain kena air, yang ini cukup dibasuh, ya kita katakan silahkan. Atau dia memilih tayamum saja, ya sudah silahkan aja, ya kan? Karena orang yang sakit, kalau orang sakit, nggak, saya sakit nggak bisa bangun sama sekali, tidak bisa menghadap arah kiblat, tidak bisa berdiri, ya sudah, sholat sambil berbaring, ya kan? Nggak usah dipaksa berdiri. Nah, orang sholat dipaksa berdiri, sementara dia nggak bisa berdiri, ya sudah. Namanya orang sakit ya, makanya kita bicara yang sehat saja, yang sakit gak usah dibicarakan ya. Nanti ada pembahasan tersendiri, nanti di pembahasan tentang uzur-uzur orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat, diantaranya adalah orang sakit, seperti juga meninggalkan puasa karena dia sakit, itu juga nanti di bab tersendiri. Jadi kalau ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit, ini adalah apa? Ini termasuk tidak sah sholatnya. Atau misalnya berwudu di kepalanya dia pakai apa itu? Dan ada orang perenang itu kan ada apa? Untuk nutupi kepala dari plastik karet. Jadi kalau dibasuh, diusap kepalanya, sanggup kepala mengusap kepalanya, tidak sah. Kenapa? Karena ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit, termasuk peci. Kalau kita misalnya mengusap kepala pakai peci begini, sah enggak wudunya? Tidak sah wudunya. Kenapa? Karena peci ini sebagai penghalang air itu sampai ke kulit. Atau misalnya wanita jilbabnya dia berwudu karena di luar di masjid, iya kan? Di tempat umum dia berwudu hanya mengusap kerudungnya. Sah enggak mengusapnya? Mengusap kepalanya pakai kerudung? Tidak sah mengusapnya. Kenapa tidak sah mengusapnya? Karena ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Loh, kan bukan ada dalil yang menyatakan mengusap jilbab. Ada enggak syariatnya mengusap jilbab? Tidak ada. Yang ada itu syariatnya mengusap imamah, sorban. Adapun mengusap jilbab tidak ada syariatnya sama sekali. Taib. Berikutnya adalah apa? Ini yang tujuh ini adalah termasuk apa? Yang tidak ada perselisihan. Yang ada perselisihan yang ke-8 yaitu apa? Ayyakunal ma'u mubahan. Airnya harus air yang halal. Ini yang airnya harus halal, ini adalah diperselisihkan. Jadi bukan kesepakatan para ulama, tapi itu diperselisihkan. Kalau Imam Ahmad mengatakan itu syarat, airnya harus halal. Airnya harus halal, ketika wudu itu harus airnya halal. Kalau Imam Syafi'i mengatakan la sah wudunya, tapi dia berdosa. Berdosa kenapa? Karena dia menggunakan air yang haram, bukan air yang halal. Misalnya apa contohnya? Mencuri, ngambil di warung, aqua diambil pakai wudu tanpa bayar. Atau misalnya keran tetangga tanpa izin. Dia berwudu dari misalnya tetangganya nulis, tidak boleh wudu di sini, di keran ini. Tidak boleh berwudu di keran ini. Namanya tidak boleh berarti apa? Pemiliknya tidak boleh. Atau tidak boleh berwudu di sumur ini. Maka apa? Tidak boleh. Maka apa namanya? Ini termasuk air yang haram. Tidak boleh kita berwudu. Termasuk di dalamnya kalau masjidnya bermasalah. Kalau masjidnya bermasalah. Misalnya apa? Misalnya masjidnya pemiliknya ada 2 orang. Misalnya masjid itu pemiliknya ada 2 orang. Yang satu ridho dibangun masjid, yang satu tidak ridho. Tapi tetap dibangun masjid. Maka apa? Para ulama menyatakan tidak sah berwudu di situ. Tidak boleh kita sholat di masjid tersebut. Kenapa? Karena masjid itu pemiliknya ada dua orang, yang satu tidak setuju dibangun masjid, kemudian tetap dibangun masjid. Maka itu tidak boleh, ya kan? Atau misalnya masjid dibangun dari uang yang haram. Masjid dibangun dari uang haram. Misalnya ada seorang yang punya uang riba 1 miliar. Ini saya punya riba 1 miliar. Saya pengen bangun masjid. Ya kan? Dibangun masjid. Sanggup pembangunan masjid ini dengan 1 miliar dari uang riba? Hah? Tidak sah. Ya kan? Kenapa? Karena masjid ini kan dibangun adalah apa? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa apa? Masjid itu dibangun dari harta yang halal dan dari benda-benda yang suci, bukan benda-benda yang haram, bukan benda yang najis. Maka apa? Masjid ini harus dari harta-harta yang halal, harus dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Ya kan? Tapi kita nggak tahu ini harta halal atau haram ya. Kalau memang tidak tahu ya sudah. Tapi kalau itu tahu dari uang yang haram, ini uang riba saya pakai untuk bangun masjid, maka itu tidak boleh. Maka kalau kita ketahui bahwa itu adalah uang yang haram, maka jangan sholat di masjid tersebut. Tidak boleh. Kalau di masjid, sholat di masjid tersebut tidak boleh, apalagi wudu di masjid tersebut. Kenapa? Karena airnya juga air bermasalah. Ya kan? Buat sumur dari uang mana? Dari uang riba. Ya kan? Dari uang riba. Maka dari harta-harta yang haram itu tidak boleh dibangun untuk sesuatu yang misalnya pada masjid. Karena masjid itu harus dibuat dari yang halal. Harus dari yang halal, harus dari yang suci. Tapi ini perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Itu syarat. Ada 8. 7 yang disepakati, 1 yang ke-8 itu yang diperselisihkan. Tapi yang berikutnya adalah berkaitan dengan tata cara. Tata cara wudu itu ada 2 macam. Jadi kalau kita bicara tentang tata cara, itu mesti selalu ada 2 macam. Mau tata cara wudu, tata cara mandi, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji, tata cara zakat, itu semuanya adalah apa? Tata caranya itu mesti selalu ada 2. Tata cara nikah itu juga ada 2. Tata cara jual beli juga ada 2. Minimal itu tata cara itu selalu ada 2. Ada tata cara yang cukup dan yang kedua ada tata cara yang sempurna. Jadi tata cara itu ada 2 macam. Ada yang cukup, ada yang sempurna. Kapan dikatakan cukup? Dikatakan cukup itu kalau yang dikerjakan itu yang wajib-wajib saja. Cukup itu kalau yang dikerjakan apa? Yang wajib. Kalau yang wajib dikerjakan itu berarti tata cara itu adalah cukup. Tapi kalau yang kedua, tata cara yang sempurna. Kapan dikatakan sempurna? Kalau ditambah dengan yang sunnah. Kalau ditambah dengan yang sunnah berarti itu tata cara yang sempurna. Karena semua yang ditambah dengan sunnah itu berarti apa? Tata cara itu adalah sempurna. Taib. Kalau yang cukup misalnya apa? Anda mengamalkan sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah. Ya kan? Kita berwudu sesuai dengan dari Al-Quran saja itu sudah dinamakan tata cara wudu apa? Cukup. Kenapa? Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah semua yang wajib. 4 itu adalah semuanya adalah wajib. Ya kan? Itu adalah kita mencukupkan dengan Al-Quran itu sudah cukup. Tapi kalau kita tambah dengan yang sunnah berarti itu tata cara yang sempurna. Yang pertama, tata cara yang sempurna. Kita akan berbicara tentang tata cara wudu yang sempurna. Yang pertama adalah niat. Niat adalah termasuk apa? Niat termasuk apa tadi? Syarat. Niat termasuk syarat. Jadi kalau kita niat berwudu itu sudah termasuk syarat. Yang kedua adalah mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan. Jadi tangan ini sebelum kita berwudu itu tangan ini dicuci dulu. Tangan. Yang dimaksud dengan tangan itu adalah apa? Ujung kuku sampai pergelangan. Artinya telapak ini yang disebut dengan tangan. Ya kan? Ini tidak disebut tangan ya. Ini tidak disebut dengan tangan. Yang tangan itu adalah yang ini. dari apa na ujung kuku sampai pergelangan. Jadi yang pergelangan ini. Maka ketika ada pencuri laki-laki, pencuri perempuan, yang dipotonglah kedua tangannya, itu adalah pergelangan. Taib, mencuci kedua tangan. Adapun mencuci kedua tangan ini, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Mencuci tangan ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kapan dia wajib? Mencuci tangan ini wajib? Kapan mencuci tangan ini wajib? Ketika bangun dari tidur malam. Mencuci kedua tangan ini ketika bangun dari tidur malam hukumnya adalah wajib. Ini pendapatnya jumhur al-ulama. Dan termasuk mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, bahwa mencuci kedua tangan setelah bangun dari tidur malam itu hukumnya adalah wajib. Berdasarkan dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu qabla yudkhilahu ma fil ina'i salasan fa inna ahadakum la yadri aina batat siyaduhu." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, tidur malamnya, maka jangan dia mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana sampai dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena dia tidak tahu tangannya semalam itu menginap di mana. Tapi ini mencuci tangan setelah bangun dari tidur malam hukumnya adalah wajib. Adapun selain dari tidur malam, maka itu adalah sunnah. Termasuk di dalamnya ketika berwudu, mencuci tangan ini adalah termasuk sunnah. Kemudian mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. 3 kali adalah juga termasuk sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Berkumur-kumur itu artinya apa? Menggerakkan air di dalam mulut. Itu namanya kumur-kumur. Kumur-kumur artinya apa? Menggerakkan air di dalam mulut. Jadi kalau ada air, itu namanya apa? Kumur-kumur. Kalau tidak ada air, disebut kumur-kumur atau tidak? Tidak. Karena kumur-kumur harus apa? Harus dengan air. Jadi berkumur-kumur itu hukumnya adalah apa? Wajib. Banyak dalil yang menunjukkan tentang wajibnya berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam mulut, ini hukumnya adalah wajib dan menggerakkan. Dalil yang menunjukkan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum." Mulut ini termasuk bagian dari wajah. Mulut adalah bagian dari wajah. Kalau mulut wajah termasuk wajib, maka mulut pun juga termasuk wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mulut ini adalah bagian dari wajah. Dia termasuk bagian dari wajah. Yang kedua, perintah. Banyak bahkan orang yang berpuasa pun juga diperintahkan untuk apa? Berkumur-kumur. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Wabalik fil istinsaki illa antakuna sha'iman." Bersungguh-sungguh kalian menghirup air kecuali dalam kondisi berpuasa. Kalau puasa ya jangan menyedot air sekuat-kuatnya, ya kan? Karena kalau disedot, air itu masuk sampai ke tenggorokan. Kalau sudah masuk tenggorokan, maka itu sudah pembatal. Tapi ini berkumur-kumur adalah termasuk wajib. Dan memasukkan air ke dalam hidung hukumnya dan juga adalah wajib. Jadi kalau caranya adalah apa? Ambil air satu telapak tangan atau 2 telapak tangan, ya kan? Kemudian apa? Separuh untuk mulut, separuhnya untuk hidung. Kalau enggak bersamaan. Jadi ambil air. Jadi kita katakan adalah apa? Jadi ini 1 telapak tangan. Jadi mulut dengan hidung sekaligus. Tapi jangan hidung duluan. Enggak. Jadi mulut dulu baru hidung. Mulut dulu baru hidung. Kalau mengeluarkan, mulut dulu apa hidung duluan? Yang jelas mengeluarkan air dari mulut dan hidung hukumnya adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Mau hidung duluan, mau mulut duluan, ya tidak ada dalil secara khusus yang menyatakan hidung duluan atau mulut duluan. Yang jelas mengeluarkan air dari mulut dan hidung itu adalah termasuk sunnah. Kenapa kau mengeluarkan sunnah, kau memasukkan itu wajib? Taib. Yang berikutnya adalah apa? Setelah berkumur-kumur tiga kali adalah termasuk sunnah. Jadi berkumur-kumur adalah 3 kali. Kemudian setelah itu membasuh wajah. Membasuh wajah termasuk apa? Rukun. Membasuh wajah termasuk rukun. Rukun. Rukun itu lebih tinggi daripada wajib. Nanti ada perbedaan. Apa rukun dengan wajib? Bedanya di mana? Kalau persamaan sama-sama wajib. Rukun itu wajib, wajib juga wajib. Itu persamaan. Sama-sama membatalkan kalau ditinggalkan. Meninggalkan rukun, batal. Meninggalkan wajib dengan sengaja, batal. Ya kan? Itu sama-sama. Tapi perbedaannya di mana? Kalau rukun, apa namanya? Rukun, semuanya harus. Wajib juga harus. Namanya wajib. Artinya apa? Kalau rukun ditinggalkan, itu batal. Tapi kalau wajib, itu batal kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Itu perbedaan. Taib. Yang berikutnya adalah wajah. Membasuh wajah adalah termasuk rukun. Yang dimaksud dengan wajah adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, adalah wajah itu dari mimmana bati sya'ril muqaddam, dari tempat tumbuh rambut bagian depan. Ini namanya wajah ya. Kalau ini namanya panjang ya. Panjang ya. Dari tempat tumbuh rambut bagian depan sampai pangkal leher. Sampai di mana jenggot terakhir tumbuh. Ya kan? Sampai di pangkal leher. Di pangkal leher sampai ini. Pangkal leher ya. Sampai pangkal leher. Karena memang para ulama ada yang menyatakan 3. Wajah itu dari bulatan wajah. Pendapat yang pertama mengatakan ini. Dari alis sampai di bawah bibir. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan wajah itu dari tempat tumbuh rambut ini mengikuti aliran rambut sampai ini bulatan wajah. Kemudian pendapat yang ketiga sampai pangkal leher, dan ini pendapat yang paling kuat karena itu riwayatnya jelas. Karena Nabi SAW menyebutkan mimana batisaril muqaddam ila dzakani tulan. Artinya berwudu dari wajah, dari tempat tumbuh rambut bagian depan sampai pangkal leher. Wa minal udhuni ilal udhuni ardon. Dari udhun. Dari ini apa namanya? Dari anak. Anak, telinga ini ya kan? Jadi bukan dari telinganya. Jadi bukan berwudu sampai telinganya, tidak. Sampai ya. Ini adalah apa? Dari ini sampai pangkal leher. Itulah yang disebut dengan wajah. Jadi kalau berwudu, ini adalah apa? Sampai pangkal leher. Sebanyak 3 kali. 3 kali adalah termasuk sunnah. Jadi jangan sampai di wajah kita itu ada yang tidak terkena air wudu. Jadi kebanyakan orang berwudu itu hanya bulatan wajah. Hanya di bulatan wajah. Padahal pangkal lehernya adalah termasuk yang rukun. Jadi ini harus kena air wudu di pangkal leher. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Adalah membasuh tangan sampai dengan siku. Kalau bilang sampai, kan beda sampai siku, sampai dengan siku. Sama gak itu? Sampai siku atau sampai dengan siku? Kalau dengan berarti sikunya katut. Kalau sampai siku, sikunya tidak katut, iya kan? Jadi kalau makanya apa? Ila di sini dalam bahasa Arab, ila di situ maknanya ma'a. Wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ila di sini adalah ila al marafiq di mana ma'a. Ma'al mirfaq. Mirfaq artinya apa? Sikunya harus kena. Sikunya harus kena. Kalau tidak kena sikunya, maka tidak sah wudunya. Jadi wudu itu harus sampai siku. Siku itu adalah apa? Dari yang menonjol. Jadi yang ada yang menonjol itu yang disebut di situ adalah batas kita berwudu. Maka jangan dilebihkan sampai ke di atasnya atau sampai ke teanya, sampai pundaknya, enggak boleh. Kenapa? Karena pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sampai mana? Sampai siku, ya kan? Sampai dengan siku. Nabi SAW adalah menyebutkan sampai dengan siku. Ada enggak riwayat bahwa Nabi SAW melebihkan di atas siku atau dari Allah Subhanahu wa taala melebihkan dari siku? Tidak ada. Yang melebihkan di atas siku itu hanya satu orang tok dari kalangan sahabat. Itu pun siapa? Abu Hurairah. Itu hanya hak Abu Hurairah tok yang berwudu itu sampai ketiaknya sampai pundaknya, itu hanya Abu Hurairah saja. Sehingga apa? Hadis Abu Hurairah mengatakan apa? Man arada ayyuti lagurrata wa tahjilahu falyafal. Siapa yang ingin melebihkan sampai ketiaknya atau sampai pundaknya, maka apa kata Abu Hurairah? Silahkan. Silahkan. Ini adalah apa? Ini kita katakan apa? Para ulama menjawab hadis ini itu adalah mudrats min kalami Abi Hurairah la min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam istilah-istilah hadis itu ada istilah mudrats. Mudrats, mudrats itu termasuk ciri-ciri hadis yang tidak sahih. Mudrats itu adalah termasuk hadis yang apa namanya tidak sahih. Mudrats, mudrats itu adalah tambahan. Ya kan? Mudrats itu artinya tambahan. Tambahan dari perawi, bukan tambahan dari nabi. Ya kan? Misalnya kalau seorang ibu nyuruh anaknya, tolong belikan ibu kopi, gula, susu. Ternyata anaknya bawakan roti yang keempat. Roti ini termasuk apa? Mudrats dari anak, iya kan? Apakah itu dari ibunya? Bukan. Sama dengan hadis. Kita katakan man arada ayuti la gurratahu, siapa yang ingin memanjangkan gurahnya, melebihkan di atas sikunya, itu adalah ucapan dari siapa? Abu Hurairah. Bukan dari Nabi SAW. Nah itu adalah tambahan dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi SAW. Maka ini adalah apa? Ini dibuang. Tambahan ini bukan dari Nabi, itu yang dibuang. Berarti apa? Berwudu itu tidak boleh dilebihkan di atas siku. Yang adalah kita berwudu itu hanya sebatas sampai dengan siku. Ingat, sampai dengan. Sampai dengan. Itu adalah apa? Sebanyak tiga kali adalah termasuk sunnah. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri juga adalah termasuk sunnah. Jadi dahulukan dulu yang kanan sebanyak tiga kali, nah baru yang kiri tiga kali. Jangan di selang-seling, kanan, kiri, kanan lagi, kemudian kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, itu bukan sunnah. Kemudian ada sunnah yang ketiga. Sunnah yang ketiga, kalau kita katakan sunnah yang pertama tadi apa? Sebanyak tiga kali. Kemudian sunnah yang kedua adalah apa? Mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ada sunnah yang ketiga adalah mulai dari tangan sampai siku. Jadi ketika berwudu mulainya dari tangan sampai dengan siku. Jangan dari siku sampai tangan. Karena biasanya airnya keran, sudah. Sikunya dulu baru kemudian gosok dari siku sampai ke tangan. Ini bukan termasuk sunnah. Bukan, yang sunnah adalah dari tangan, karena Allah menyebutkan apa? Wa aydiyakum ilal marafiq. Adalah basuhlah tangan-tangan kalian sampai dengan siku-siku kalian. Jadi mulainya apa? Mulai dari tangan sampai dengan siku, bukan dari siku sampai dengan tangan. Tapi ini adalah apa? Tata cara membasuh kedua tangan. Yang berikutnya adalah apa? Mengusap kepala. Yang namanya kepala, kepala itu adalah apa? Apa pengertian dari kepala? Kepala itu adalah dari mim muqaddami sya'ril, mim manabati sya'ril muqaddam, dari tempat tumbuh rambut bagian depan ila ke bagian rambut, tumbuhnya rambut bagian belakang. Mimana batis syaril muqaddam ila apa dalam hadis dari Abu Hurairah dari Abdullah bin Zaid. Bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Tsumma raddahuma hatta raja'a ilal makani alladhi bada minhu. Ini namanya ila qafah. sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang, sampai tengkuk. Jadi berwudu adalah apa? Dengan cara membasahi kedua tangan. Jadi bukan menyiramkan air di kepala. Ingat, mengusap kepala beda dengan membasuh. Kalau membasuh itu digosok, tapi kalau mengusap itu cukup melewatkan. Jadi apa? Basahi kedua tangan, dibuang airnya. Pokoknya basah kedua tangan, habis itu mulai dari tempat tumbuh rambut bagian depan. Jadi sini sampai dari tempat tumbuh rambut bagian depan diusap sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke tempat semula dia memulai. Jadi apa? Dari di sini, iya kan? Artinya kemudian di sebanyak satu kali. Sebanyak satu kali mengusap kepala. Kalau jidat ini termasuk kepala atau bukan? Termasuk apa ini? Wajah. Termasuk wajah, iya kan? Kalau ada yang berwudu, dia enggak mengusap kepala atau tidak? Tidak mengusap kepala. Sah enggak wudunya? Tidak sah wudunya. Kenapa? Karena yang diusap bukan kepala. Yang diusap itu adalah wajah, jidat, ya kan? Kalaupun misalnya setengah kepala, setengah wajah. Ubun-ubun. Ubun-ubun di sini kan dia mengusap, hanya mengusap. Tapi ini juga tidak sah wudunya. Kenapa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan adalah usaplah kepala-kepala kalian. Kepala di sini itu yang disebutkan oleh Allah kepala, orang memahaminya kepala, orang anak kecil saja memahami kepala itu yang mana? Artinya kepala keseluruhan, iya kan? Kalau diartikan kepala, kepala itu artinya apa? Mananya adalah keseluruhan, bukan sebagian. Karena kalau memahami sebagian itu berarti harus datang dalil secara khusus. Oh, sebagian dari kepalanya, ya kan? Kalau Allah katakan wamsahu biru sikum ruhus, itu adalah disebutkan rasun adalah kepala keseluruhan. Jadi ketika kita mengusap kepala, usaplah kepala kalian itu keseluruhannya. Kalau untuk menyatakan sebagian itu harus datang dalil secara khusus. Ada nggak dalil secara khusus bahwa mengusap kepala sebagian? Tidak ada. Karena tidak ada dalil maka amalan ini tidak bisa diterima. Maka mengusap kepala sebagian itu sama sekali tidak ada dalil. Kalaupun mereka berdalil, loh, bukankah huruf ba dalam ayat wamsahu bi ru'usikum. Alba, nanti kalau ada mereka membantahnya dari sisi bahasa. Bukankah ba itu bermakna sebagian? Wamsahu bi ru'usikum. Berarti usaplah ba ba'du ru'usikum. Ba artinya apa? Sebagian dari kepala-kepala kalian. Bukankah huruf ba bermakna sebagian? Mereka menjawabnya, huruf ba di sini kan dalam ayat Al-Qur'an mananya sebagian. Maka apa? Nah, ini kita harus anu lagi kembali ke perkataan para ulama, bahwa para ulama menyatakan, bahkan termasuk ulama bahasa menyatakan, coba cari kamus. Cari kamus manapun, ada enggak huruf ba bermakna sebagian? Ya kan? Cari kamusnya, misalnya orang yang bisa bahasa Arab ya, nanti cari mulai dari kamus yang paling tipis sampai kamus yang paling besar. Cari, ada gak huruf ba, tapi tentunya Arab dengan Arab. Jangan cari yang Arab Indonesia, kalau Indonesia itu sudah tafsir. Ya kan? Cari yang kamus Arab dengan Arab, yang menjelaskan huruf ba dengan, tapi pakai bahasa Arab. Nah, itu dicari, ada gak huruf ba bermakna sebagian? Tidak ada. Di kamus manapun itu tidak ada huruf ba bermakna sebagian. Jadi ini apa? Bahkan ulama lughah yang hidup di masa Umar bin Khattab, dia mengatakan siapa? Man za'ama annal ba bima'na at-taba'id, siapa yang mengira, menganggap bahwa huruf ba bermakna sebagian, maka apa? Kalaupun dia orang Arab yang tidak paham bahasa Arab. Kalaupun dia orang Arab, maka orang Arab yang tidak paham bahasa Arab. Kenapa? Karena huruf ba tidak pernah datang bermakna sebagian. Walaupun huruf ba dalam bahasa Arab itu maknanya ada 12. Ada 12 maknanya, tapi tidak ada satupun dari 12 makna huruf ba itu bermakna sebagian. Tapi ini tidak, maka berwudu itu tidak ada tidak tidak mengusap kepala itu sebagian, tapi mengusap kepala itu adalah keseluruhan. Kecuali mengusap sorban. Kalau mengusap sorban, maka cukup sebagian. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW apa? Wa masaha bi ba'di nasiyatihi wa 'ala al-imama. Dalam hadis dari Aisyah bahwasanya apa? Bahwa Nabi SAW mengusap ubun-ubunnya ketika beliau memakai imama. Ketika beliau memakai imama. Adapun memakai imama adalah mengusap sebagian. Itu pun kita katakan memakai imama itu kan setelah mengusap kepala keseluruhan. Kemudian memakai imamah, baru kemudian dibasahi kedua tangan, baru diusap bagian ubun-ubun. Itu kalau mengusap, dan dalil mengusap imamah itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengusap kepala. Kenapa? Karena sebelum mengusap imamah, itu harus mengusap kepala terlebih dahulu. Tapi sebanyak satu kali. Mengusap kepala itu adalah satu kali. Kalaupun misalnya tiga kali, saya pengen mengusap kepala tiga kali, boleh apa tidak? Hah? Mengusap kepala tiga kali. Hah? Para ulama menyatakan boleh, tapi itu ahyanan. Kadang-kadang. 5 tahun sekali. 10 tahun sekali. Gak apa-apa tiga kali. Iya kan? Jangan sering. Kalau sering itu harus datang dengan dalil. Kalau sering itu harus datang dengan dalil. Taip. Kemudian setelah mengusap kepala adalah mengusap telinga. Mengusap kedua telinga. Adapun cara mengusap kedua telinga adalah sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah apa? Idkhalu as-sabahataini adalah masukkan kedua jari telunjuk ke dalam lubang telinga. Artinya masukkan dalam lubang telinga kemudian apa? Ibu jari di belakang kemudian diusapkan. Itu adalah apa? Cara mengusap. Jadi cara mengusap telinga. Jadi air yang dipakai mengusap telinga adalah air yang dipakai mengusap kepala. Jadi bukan air tersendiri. Jadi membasahi kedua tangan kepala, habis itu basahi lagi tangan baru kemudian telinga, tidak. Adalah air mengusap kepala, mengusap telinga adalah air yang dipakai untuk mengusap kepala. Kalaupun misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan adalah air yang dipakai mengusap telinga adalah air yang berbeda dengan air mengusap kepalanya, maka para ulama membawanya kepada apa? Kepada kadang-kadang. Kalau Anda pengen kadang-kadang, kadang-kadang adalah apa? Mengusap telinga itu beda airnya mengusap telinga dengan air mengusap kepala. Itu apa? Kadang-kadang. Ini namanya kompromi. Komprominya kalau yang sering apa? Yang sering adalah air yang dipakai mengusap telinga adalah air dipakai untuk mengusap kepala. Tapi kalau yang kadang-kadang air mengusap kepala berbeda dengan air mengusap telinga. Itu kadang-kadang. Taip. Mengusap kepala itu sunnahnya dari mana? Dari depan. Boleh gak mengusap dari tengkuk? Mulai dari tengkuk sampai ke depan terus dikembalikan lagi ke tengkuk. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya sunnahnya di belakang atau di depan? Di depan. Mana dalil yang menunjukkan bolehnya di belakang? Hah? Kalau ditanya mana dalilnya? Ini detailnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adalah apa? Dalam hadis dari Abdullah bin Zaid menyebutkan adalah bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Tsumma raddahuma hatta raja ilal makani alladhi bada'a minhu. Di sini apa? Pada kalimat wamsahu bi ru'usikum dalam ayat wamsahu biru'usikum. Huruf wawu dalam bahasa Arab itu mananya ada. Huruf wawu itu mananya apa? Mananya adalah mutlakul jam'i. Boleh misalnya begini, tapi bahasa Indonesia, telah datang Ali dan Muhammad. telah datang Ali dan Muhammad. Kalau ditanya, mana yang lebih dahulu datang? Mana yang lebih dahulu datang? Kan telah datang Ahmad dan Ali. Mana yang duluan datang? Nah, ini namanya dan, itu dalam bahasa Arab, wau itu maknanya mutlakul jam'i. Boleh di depan, yang kita sebutkan di depan itulah yang awal, boleh jadi yang di belakang itulah yang awal, boleh jadi bersamaan. Ini namanya semuanya boleh. Kalau kita mengatakan telah datang Ali dan Muhammad, boleh jadi Ali lebih dahulu, ya kan? Boleh jadi Muhammad lebih dahulu, boleh jadi Ali dan Muhammad bersamaan. Itu namanya huruf wau mutlakul jam'i. Maka demikian juga ketika berwudu, mengusap kepala adalah apa? Rasulullah menyebutkan dari tempat pemburam bagian depan, kemudian dalam waraja ilal makanil ladzi bada minhu, boleh jadi di belakang duluan, tapi bersamaan tidak mungkin. Jadi bersamaan gimana? Satu kanan di depan, yang kiri di belakang, diusap. Jadi boleh di belakang, tapi yang sunnah, yang afdol adalah tetap dari depan. Kalau pertanyaannya boleh dengan yang afdol, tentunya melihat pertanyaan. Taib, yang berikutnya adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Jadi kaki sampai dengan mata kaki. Jadi kaki mendahulukan yang kanan atas yang kiri, kemudian memulai dari yang kanan sampai mata kaki, bukan dari mata kaki sampai jari. Bukan dari mata kaki sampai jari, tapi kita memulainya maka apa? Taib, yang diperintahkan kaki adalah apa? Membasuh. Kalau menyiram, kerannya dihidupkan. Sanggah wudunya kalau cuma menyiram? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena perintah dari Allah adalah apa? Faghsilu. Kaki itu dibasuh. Dibasuh, digosok, ya kan? Kaki itu adalah digosok, bukan disiram, dibasahi. Jadi perintahnya adalah apa? Kita sesuai dengan perintah aja. Kalau perintahnya Allah menyatakan faghsilu, basuhlah kaki kalian sampai dengan mata kaki, dibasuh. Jadi jangan disiram. Ini wudunya anak kecil. Ya kan? Kita itu kan wudunya anak kecil. Kalau kita orang dewasa yang berakal adalah apa? Kalau kaki adalah dibasuh sampai dengan mata kaki. Wallahu taala alam. Saya kira itu kita baru bicara tentang, masih ada sisa yang lain, ada 6 pembahasan dari wudu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebanyak 3 kali. Yang sunnah adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Yang sunnah adalah apa? Ada 3 di situ. Yang pertama adalah memulai dari kaki sampai dengan mata kaki. Kemudian yang kedua mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Yang ketiga adalah yang KA. 3 kali. 3 kali mendahulukan yang kanan atas yang kiri, kemudian dari kaki saya dari jari sampai mata kaki. Allahu taala. Monggo silakan kalau ada yang bertanya. Kemudian untuk tahlil gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kami mempertanyakan kaitan dengan membasuh tangan dan kaki dalam hal masalah celah-celah antara jari jemari dan cincin. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun ditunda, tapi saya mau mendahului untuk bertanya kaitan dengan batal masalah wudu. Bagaimana kalau kita batal wudu, tapi kentut di akhir sedang mencuci kaki? Itu apa diulang atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang akhwat, silakan kalau mau tanya pakai kertas nih. Ditulis nanti kita ambil insyaallah. Tadi yang pertama apa tadi? Adapun menyala-nyalai di antara jari jemari tangan dan jemari kaki itu adalah khilaf diantara para ulama. Dia menyatakan wajib. Kalau yang wajib mengatakan adalah mazhab az-zahiriyah. Zahiri mengatakan bahwa menyela-nyelai, termasuk juga mazhabnya Imam Ahmad. Ibnu Hanbal menyatakan wajibnya menyela-nyelai diantara jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Kenapa? Karena ini adalah apa? Ini termasuk anggota wudu. Kalau ini tidak kenapa kok menyela-nyelai? Supaya jangan sampai ada air di sela-sela ini tidak terkena air wudu. Kalau tidak terkena air wudu, sangga wudunya? Tidak sah wudunya. Jadi kalau makanya apa? Di sela-sela lain seperti ini supaya air itu semuanya kena. Kenapa? Karena intinya adalah apa? Wudu itu kan tadi sudah kita sebutkan pengertian. Adalah apa? Kita katakan membasuh dengan air yang suci pada anggota-anggota badan tertentu. Artinya semua anggota badan wudu itu harus terkena air. Kalau ada yang tidak terkena air, maka tidak sah wudunya. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW ketika ada seorang sahabat, ada sebesar jari kuku di kakinya, tidak terkena air wudu, maka Nabi SAW mengatakan, irji, tawaddo fa'inna kalam tatawaddo. Wudu lagi ulang, ulangi lagi wudumu, kenapa? Karena engkau belum berwudu. Kenapa? Karena masih ada sebesar kuku di kakinya itu tidak terkena air wudu. Maka menyela-nyelai, mazhab az-zahir mengatakan itu wajib. Adapun jumhur al-ulama, ulama fikih mengatakan bahwa menyela-nyelai jari jemari tangan dan kaki hukumnya adalah sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Yang jelas tidak ada khilaf kalau itu disyariatkan. Menyela-nyelai itu adalah termasuk disyariatkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua masalah termasuk di dalamnya cincin, kalau memakai cincin yang apa hendaknya diputar supaya apa namanya, karena kita katakan tangan ini termasuk anggota wudu atau tidak, anggota wudu, maka itu harus harus terkena air. Sebab kalau cincin sebagai penghalang air itu sampai ke kulit, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena itu termasuk syarat, termasuk juga jam kalau kalung. Kalau gelang yang misalnya, gelang itu harus diputar-putar. Kalau memang apa? Kalau kalung? Tidak. Karena leher bukan termasuk anggota wudu. Gelang kaki? Tidak masuk anggota wudu. Tidak masuk. Kenapa? Karena di atas mata kaki. Tapi pertanyaan yang kedua masalah kentut sehabis kaki. Tapi kalau kentutnya sudah yang kiri pertama, jadi misalnya yang kanan dibasuh 3 kali, kemudian yang kiri baru 1 kali sudah kentut, sangga wudunya? Sah wudunya. Kenapa? Karena membasuh yang kedua, ketiga itu adalah sunnah. Membasuh yang kedua dan ketiga adalah sunnah. Yang wajib itu yang mana? Yang wajib itu adalah yang pertama. Ketika kita membasuh yang pertama, maka itulah yang wajib. Yang kedua dan ketiga, kalaupun kita tinggalkan, itu adalah apa? Itu adalah sunnah. Sebagian dari ulama menyatakan, ini pendapat yang menyatakan sah wudunya kalau dia kentutnya itu sesudah yang kiri 1 kali. Sama dengan kalau salam. Assalamualaikum ke kanan, terus baru ke kiri kentut. Sangga sholatnya? Sah sholatnya. Kenapa? Kalau Anda berpendapat yang kiri adalah sunnah, maka sah sholatnya. Tapi kalau Anda berpendapat salam 2 kali yang kedua itu adalah wajib, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena yang salam yang kedua itu adalah wajib. Kalau itu wajib, maka itu tidak sah. Tapi kalau Anda berpendapat yang kiri itu adalah sunnah, maka itu sah sholatnya. Wallahu ta'ala. Apa ya? Ya kalau mau sholat ya harus wudu lagi, jelas. Karena itu sudah pembatal wudu. Ya kan? Karena kentut itu kan termasuk pembatal al wudu. Jadi kalau mau sholat ulang lagi, ya harus wudu lagi. Itu otomatis. Ya. Allah Ta'ala. Mau tanya Ustaz, masalah baca bismillah. Bismillah itu disyariatkan enggak? Taib, tadi tidak disebutkan basmalah. Basmalah itu ada tiga hukum. Kalau di kitab ini mengatakan basmalah itu adalah syarat. Termasuk di dalamnya kitab Al-Wajiz itu adalah syarat. Basmalah itu termasuk syarat wudu. Tapi itu khilaf. Kita katakan itu bukan yang muttafaq alaihi, bukan yang disepakati oleh para ulama kalau basmalah itu termasuk syarat ketika berwudu. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa wudu itu adalah syarat. Dan ini adalah mazhabnya Zahiri. Bahwa syarat dari wudu itu adalah basmalah. Berdasarkan dalil dari Nabi SAW mengatakan apa? La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak ada wudu. Dan tidak ada wudu bagi mereka yang tidak mengucapkan basmalah. Maka ini dijadikan dalil bahwa basmalah itu adalah merupakan syarat. Pendapat yang kedua mengatakan basmalah itu wajib. Wajib ketika berwudu. Ini adalah mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mengatakan bahwa basmalah itu adalah termasuk wajib. Kalau wajib ditinggalkan dengan sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, maka itu sah wudunya. Tapi kalau syarat, ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, batal. Tapi pendapat yang ketiga, dan ini pendapatnya ulama fikih jumhur, mengatakan bahwa basmalah itu adalah sunnah. Basmalah itu adalah sunnah. Kita melihatnya, kalau Anda berpendapat type yang tidak ada khilaf, yang tidak ada perselisihan, kalau basmalah itu diucapkan ketika berwudu. Sebelum membasuh tangan, bismillah, baru kemudian mencuci kedua tangan. Nah, kedua tangan setelah itu berkumur-kumur, kemudian seterusnya sampai kaki. Maka basmalah ini, kalau kita mengucapkan basmalah, itu adalah termasuk sunnah. Atau termasuk yang disyariatkan. Tidak ada khilaf. Adapun dari sisi hukum, itu ada khilafnya tiga. Ya kan? Ada khilafnya tiga. Yang jelas, kalau mazhabnya Imam Ahmad, bahwa itu adalah wajib. Itu adalah wajib, jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita berwudu di kamar mandi, maka mengucapkan basmalah itu di luar kamar mandi. Jadi kalau kita berwudunya di kamar mandi, maka kita mengucapkan basmalah itu di luar, masuk kamar mandi, setelah itu baru langsung wudu. Ya kan? Boleh gak mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi? Ini mulai ada juga perselisihan, ya kan? Ada perselisihan. Karena dikatakan apa? Kalau mengucapkan dengan lisan itu tidak boleh. Tapi kalau mengucapkan dalam hati, diucapkan di dalam hati, bismillah, artinya diucapkan tapi itu di dalam, bukan di lisan. Maka ini ada termasuk, mohon maaf, misalnya ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim Abdad mengatakan boleh. Boleh dia mengatakan mengucapkan basmalah itu tidak di lisan, di kamar mandi. Kenapa? Karena yang dilarang mengucapkan basmalah itu ketika sedang buang hajat. Adapun ketika tidak sedang buang hajat, maka basmalah itu boleh, kata beliau. Wallahu ta'ala alam, karena Rasulullah SAW, dalil yang sebenarnya pendapat yang paling kuat, basmalah pun juga tidak boleh. Kenapa? Karena di dalamnya fihi zikrullah. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika masuk kamar mandi dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW ketika masuk ke dalam WC, beliau melepaskan khatamnya. Beliau melepaskan apa? Cincinnya. Padahal cincin Rasulullah itu bertuliskan apa? Allah. Di situ adalah Muhammadun Rasulun Allah. Di situ apa? Rasulullah SAW selalu meletakkan cincinnya. Dan beliau tidak memasukkan. Walaupun dia sedang buang hajat atau tidak sedang buang hajat. Maka apalagi kalau kita mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi itu tidak, yang jelas kita keluar dari khilaf, maka apa? Jangan mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Abuan, tadi kalau misalnya kentut antara baca kita menganggap misalnya wajib, ya, anggapannya wajib misalnya gitu. Kalau kita kentut setelah baca bismillah, itu apakah kita harus mengulang bismillah lagi atau tidak? Misalnya, atau ketika kita mengudu kan baca bismillah, nah, kemudian ketika kita mau kumur-kumur atau cuci tangan, kentut. Atau kejadian kentutnya setelah cuci wajah, kentut. Gitu. Apa kita mulai? Nah, tidak, karena basmalah itu bukan pembatalnya itu dengan basmalah, dengan kentut. Kentut itu adalah pembatal wudu, bukan pembatal basmalahnya. Jadi kalau ketika misalnya kita habis membaca basmalah kemudian kentut, maka yang diulang adalah wudunya, bukan basmalahnya. Cukup sekali, Ustaz. Jadi cukup satu kali saja kita mengucapkan basmalah itu sudah cukup. Bagaimana kalau misalnya kentut di kamar mandi, apakah kita mengucapkan keluar lagi dari WC, basmalah lagi, masuk lagi? Tidak. Sudah berwudu langsung. Kenapa? Karena basma apa kentut itu sebagai pembatal wudu, bukan pembatal bismillah. Karena bismillah itu sebenarnya adalah apa? Itu di luar pembahasan dari wudu. Basmalah itu adalah di luar, karena wudu itu adalah apa? Tata cara wudu itu adalah di tata caranya. Jadi kalau kentut itu adalah yang membatalkan tata cara wudunya, bukan di basmalahnya. Wallahu taala alam. Enggak, siapa lagi? Ingin saya tanya, kadang anu Ustaz, banyak orang yang baca kan kita cukup dengan bismillah saja, tapi banyak yang bismillahirrahmanirrahim. Baik mau makan, mau menyembelih, kadang banyak yang disunnahkan. Gimana Ustaz? Yang sunnah itu adalah basmalah. Karena Nabi SAW menyebutkan adalah apa dalam hadis dari Anas bin Malik, "Idza dakhala ahadukum al-hala faqul bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Adalah Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat adalah apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC, faqul, maka ucapkan aja bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adalah disebutkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka kita mencukupkan apa yang telah dicukupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengabukankan dengan bismillahirrahmanirrahim itu kan lebih afdol, lebih ini. Kalau itu lebih afdol, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih aula untuk mengucapkan. Lebih utama mengucapkan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya itu adalah lebih utama. Maka demikian juga dalam semua, dalam ketika makan bismillah. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, waktu itu masih kecil, Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasulullah mengatakan, sammillah wahai ya gulam sammillah wahai gulam, sebutkan nama Allah. Artinya apa? Bismillah. Ketika makan adalah kita makan, kita mengucapkan bismillah, ya kan? Demikian juga ketika tidur, tidak ada mengatakan bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni amutu wa ahya. Disebutkan apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dalam riwayat yang lain, amu wa ahya wa amut. Taib. Wallahu taala a'lam. Ustaz, tentang mengusap kepala tadi, apakah harus dikembalikan ke ujung kepala lagi, kemudian dilanjutkan mengusap telinga itu, apakah ini tangan lepas dari kepala dulu kemudian baru telinga itu boleh atau harus tetap nempel di kepala? La mutawali, artinya setelah mengusap kepala itu kemudian langsung diikuti dengan telinga. Karena huruf fa, perhatikan di, dalam bahasa Arab itu kan huruf fa, ada kalimat summa. Dalam hadis mengatakan apa? Famasa apa namanya fabada abi muqaddami bada abi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihi ma ila qafahu thumma raddahu ma hatta rajala al makani allazi bada minhu, kemudian fa masaha bi udhunaihi. Huruf fa itu maknanya adalah apa? Bahwa setelah mengusap kepala itu adalah langsung mengusap telinga, adalah mengusap telinga, walaupun para ulama menyatakan bukan keharusan. Jadi bukan keharusan kalau mengusap kepala setelahnya langsung mengusap telinga, tidak. Misalnya begini, saya tanya, sanggah wudunya mengusap kepala, habis itu membasuh kaki kanan kiri, setelah itu baru mengusap telinga, sanggah wudunya? Sanggah wudunya mengusap kepala, habis itu membasuh kaki, terus baru mengusap telinga. Sah wudu atau tidak? Wah, ini sah. Dalilnya mana? Tidak sah, dalilnya mana? Hah? Rasulullah mau ikut, enggak ada contoh dari Rasulullah kaki dulu, enggak ada dalilnya. Baik, saya ambil contoh yang lain. Rasulullah SAW, ada orang berwudu, dia habis mencuci tangan, membasuh wajah, tangan sampai dengan siku. Setelah tangan sampai dengan siku, baru dia kumur. Pertanyaan, sanggah wudunya? Hah? sah wudunya atau tidak sah wudunya. Kumur-kumur setelah tangan sampai dengan siku baru kumur-kumur. Nah, sangga wudunya, sah wudunya. Kalau ini ada dalil dalam hadis dari Ma'di bin Karib bahwa Nabi SAW ketika Ma'di Karib menceritakan bahwa Nabi SAW pernah berwudu sampai dengan tangan sampai dengan sikunya, setelah itu baru beliau kumur-kumur. Artinya apa namanya, ini menunjukkan boleh. Adapun tartib, termasuk tartib adalah termasuk rukun dari wudu. Yang dimaksud dengan tartib adalah tartib arkan. Yang harus tertib itu adalah rukunnya. Rukun itu adalah yang harus tertib. Wajah, tangan sampai dengan siku, baru kepala, baru kaki sampai dengan mata. Ini harus tertib. Kalau kaki duluan? Tidak sah. Mengusap kepala duluan? Tidak sah. Tangan sampai dengan siku? Tidak sah. Iya kan? Kenapa? Karena itu harus tertib rukun. Adapun yang wajib, maka tidak harus. Seperti telinga, kumur-kumur, itu boleh tidak tertib. Telinga dengan apa? Setelah membasuh kaki baru telinga, boleh. Artinya tidak harus tertib. Allahu ta'ala a'lam. Oh enggak, siapa lagi? Tanya dulu, Ustaz. Karena dari akhwat enggak ada yang tanya, ini bab memasuk muka, basuh muka. Bagaimana kalau akhwat misalkan mau keluar, mau pakai pelembab, makeup terus wudunya tanpa membersihkan terlebih dahulu, itu kan kadang pelembab itu kan juga menghalang itu nanti. Kalau pelembab itu termasuk menghalangi air itu sampai ke kulit, maka itu tidak sah. Itu harus dibersihkan terlebih dahulu wajahnya, setelah itu baru berwudu. Tapi kalau misalnya pelembab itu tidak, artinya tidak menghalangi, artinya bukan sebagai penghalang, maka berwudu langsung nggak ada masalah. Wudu pakai dengan apa namanya, masih ada bedaknya, masih ada eyeshadownya, masih ada lipstiknya, masih ada, nggak ada masalah. Bukan termasuk penghalang. Kalau itu bukan termasuk penghalang, maka bukan. Wallahu ta'ala alam, dan itu bukan termasuk penghalang. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, menanya. Sekarang tuh HP kan sudah terisi aplikasi Al-Qur'an ya. Itu kalau bawa kencing di kamar mandi boleh enggak? HP itu bukan Al-Qur'an. Bil ittifaq. Semua ulama sepakat kalau HP itu bukan Qur'an. Kalau dibawa ke dalam WC maka itu enggak ada masalah. Itu enggak ada masalah. Misalnya HP-nya dibawa ke dalam WC walaupun isinya adalah ayat Al-Qur'an, walaupun isinya semuanya adalah ayat Al-Qur'an, itu pun juga tidak. Kenapa? Karena HP itu atau MP3, MP4, MP5, MP6, apa lagi? Hah? MPR. Nah, pokoknya semua yang itu bukan termasuk mushaf. Yang kedua, terjemahan pun juga bukan termasuk mushaf. Quran terjemahan itu pun juga bukan termasuk mushaf. Kenapa? Kalau terjemahan itu termasuk apa? Termasuk tafsir. Bukan termasuk Al-Quran. Bukan termasuk mushaf, tapi itu adalah tafsir. Sama dengan kalau membawa tafsir Ibnu Katsir, sama. Walaupun kita mengatakan boleh gak dibawa ke dalam WC. Kenapa? Karena itu yang dilarang adalah karena di dalamnya fihi dzikrullah. Adapun HP sama sekali tidak ada khilaf bahwa itu bukan mushaf. Maka itu apa? Yang tidak boleh dari HP itu adalah nada deringnya pakai dari Al-Qur'an. Ya kan? Ngaji dari Al-Qur'an, nada deringnya atau nada SMS-nya pakai dari ayat Al-Qur'an, maka itu enggak boleh. Termasuk azan juga enggak boleh. Kenapa? Karena baru Allah terus dipencet terima. Halo, ya kan? Itu enggak boleh. Kenapa? Karena sudah memutus Allah, mestinya Allahu Akbar. Allahu ta'ala. Yang kedua, Ustaz. Kalau kita biasanya kalau terpleset itu kan astagfirullah. Itu terjadi di kamar mandi bagaimana itu? Kalau itu dilakukan refleks, maka itu enggak ada masalah. La syai alaihi. Misalnya apa? Misalnya jatuh terpleset kemudian astagfirullah. Allahu Akbar, atau misalnya ada petir, Subhanallah, padahal sedang buang hajat. Iya kan? Iya kan? Kemudian setelah mengucapkan Subhanallah, ketika ada petir ya, kan ada petir kan? Ada langsung Subhanallah keras lagi di dalam WC. Kita katakan ini refleks. Kemudian begitu dia sadar, loh, saya mengucapkan Subhanallah, Astagfirullah, Astagfirullah. Enggak, itu refleks juga. Maka apa namanya, kita katakan kalau itu refleks maka itu enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah disengaja. Kalau ada orang menjawab salam tidak boleh, tidak boleh kita menjawab salam. Karena Nabi SAW ketika sedang di dalam WC, dalam hadis dari Ummu Hani, dalam hadis dari Ummu Hani radhiyallahu taala anha, ketika Ummu Hani bertamu di rumah Nabi SAW, dia mengetuk pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah di dalam WC, dalam kamar mandi, falam yarud alaiha. Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah hanya berkata, siapa di luar? Ana. Siapa itu ana? Ana itu maksudnya saya. Siapa itu saya? Nah, karena Ummu Hani, baru disebutkan namanya Ummu Hani. Oh, Nabi SAW tidak menjawab salamnya Ummu Hani. Karena itu di dalam, dan Nabi SAW tidak boleh kita menjawab salam ketika kita sedang di kamar mandi. Demikian juga tidak boleh menjawab azan ketika kita sedang di kamar mandi. Tidak boleh juga kita mengucapkan salawat kepada Nabi ketika kita mendengar mengucapkan nama Rasulullah di luar kamar mandi. Wallahu ta'ala. Ini satu terakhir, Ji. Misalnya karena waktunya sudah asik tapi sudah sore. Nanti belum lagi koran diteruskan, nanti dikasih kamar mandinya televisi sekalian. Nabi SAW melarang kita berlama-lama di dalam WC, termasuk adab di dalam WC adalah tidak boleh berlama-lama. Kenapa? Karena WC itu kan markas setan, itu adalah markas setan. Maka tidak boleh kita berlama-lama di dalam kamar mandi, apalagi dikasih televisi, dikasih koran, ya kan? Kayak di bengkel aja, ya kan? Nanti dikasih air minum, teh, susu, misalnya. Nah, ya kan? Jadi bukan termasuk tempatnya, ini termasuk zolim, termasuk zulum, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Koran itu bukan di WC. Walaupun itu adalah koran, kita katakan itu bukan tempatnya di WC. Kenapa? Karena berlama-lama di dalam WC sambil belum lagi musik, cool musik. Di WC dikasih salon, dikasih nanti komputer, bisa nonton video, Allahu ta'ala a'lam. Saya kira itu. Gimana? Sudah cukup, tadi terakhir. Tapi itu yang bisa sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari diri saya sendiri, aku qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.